Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Bapak-bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan penjelasan surat Al-Baqarah ayat 284. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah." فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. لِلَّهِ milik Allah, مَا فِي السَّمَاوَاتِ apa saja yang di langit, وَمَا فِي الْأَرْضِ dan apa saja yang di bumi. وَإِنْ تُبْدُوا dan bila kalian menampakkan, ma fi anfusikum apa yang ada pada diri-diri kalian, au tukhfuhu atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitungnya, menghisabnya. Fayaghfiru liman yasha, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki, wa yu'adzibu may yasha, dan Allah akan mengampuni, mengazab, menyiksa may yasha siapa yang Allah kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Subhanahu wa taala maha kuasa atas segala sesuatu. Hadirin rahimakumullah, pada ayat ini dan beberapa ayat berikutnya sebagai penutup surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Nah, kaitannya dengan ayat-ayat sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa di ayat-ayat yang sebelumnya telah diterangkan hukum-hukum yang bermacam-macam, termasuk yang terdekat hukum-hukum tentang utang piutang, hukum-hukum tentang menggadaikan barang sebagai jaminan, sebelumnya lagi hukum-hukum terkait dengan riba dan seterusnya. Maka ayat-ayat ini yang sebagai penutup mengingatkan kita semua bahwa semua itu milik Allah yang di langit, yang di bumi. Dan bila kalian menampakkan sesuatu pada diri kalian atau menyembunyikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghitung semuanya. Akan dihisab, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah ini mengingatkan kita bahwa semua yang terkait dengan hukum-hukum yang kita lakukan atau tidak kita lakukan, yang kita taati atau kita maksiati, kita semua punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak akan sesuatu itu lewat begitu saja, sekalipun kita sembunyikan. Allah Maha tahu, Allah Maha mengetahui semua yang ada, tampak maupun tersembunyi. Wa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Dan Allah akan mengampuni siapa yang Allah kehendaki. Begitu pula Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazab siapa yang Allah kehendaki. Nah, ini konsekuensi daripada hukum-hukum yang kita lakukan, ya. Kalau kita baik, kita akan dapat kebaikan. Kalau kita tidak baik, ya tidak dapat kebaikan. Di sana ada ampunan dari Allah, di sana juga ada azab dari Allah. Kalau Allah tidak mengampuni, maka Allah akan mengazab kita karena dosa-dosa kita. Nah, karena itu, maka ayat ini sebagai peringatan bagi kita agar kita senantiasa taat kepada hukum-hukum Allah. Semua hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk yang telah disebutkan pada beberapa ayat yang sebelumnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mampu atas segala sesuatu. Maha mampu atas segala sesuatu. Tidak ada yang bisa lepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seseorang akan melanggar hukum Allah kemudian lari, enggak ketangkep. Itu kalau di dunia, ya. Kalau di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau lari kemana? Semua kan milik Allah. Mau sembunyi di mana? Semuanya kelihatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Maka bagi seorang muslim, tidak ada jalan lain kecuali kembali kepada Allah, bertaubat, beristighfar, menambah banyak amalan, dan terus mohon rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat berikutnya, Amanar Rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Amana, telah beriman, ar-rasulu, rasul, bima unzila ilaihi, terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabbnya, mir Rabbihi. Wal mu'minun, begitu pula kaum mukminin telah beriman. Kullun amana billah, semua masing-masingnya beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kitab-kitabnya. Wa rusulihi, para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang dari para rasul-rasul yang lain. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Ghufranaka, ampunanmu ya Allah. Rabbana, wahai Rabb kami. Wa ilaikal masir, dan hanya kepadamu lah tempat kembali. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana keimanan para rasul dan kaum mukminin ini sebagai teladan bagi kita semua umat manusia. Mereka menjadi panutan bagi kita yang kita contoh yang kita ikuti jalan mereka. Para rasul iman kepada Allah Subhanahu wa taala, begitu pula kaum mukminin. Dan iman seperti yang diterangkan ulama bukan hanya ucapan saja kami beriman, bukan. Tapi iman itu ya tentu sebelum muncul dalam ucapan telah menancap dulu dalam keyakinan. Ya. Seperti kata ulama, yang namanya iman itu kan tasdiqun bil qalbi. Tasdiq, pembenaran dengan qalb, dengan qalbu, yakin kebenarannya. Wa nutqun bil lisan, dan ucapan dengan lisan. Wa tasdiqun bil jawarih, dan membuktikan dengan anggota badan. Nah, itu yang namanya iman, ya. Bukan hanya satu bagian saja, tapi tiga-tiganya ada. Keyakinan, tasdiqun bil qalb, keyakinan dalam qalbu, wa nutqun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawarih, dan amal perbuatan dengan anggota badan. Nah, begitulah para nabi, para rasul dalam beriman. Mereka betul-betul tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan betul-betul merealisasikan iman itu dalam keyakinan dan perbuatan mereka. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Begitu pula kaum mukminin. Iman kepada apa? Ya tentu iman kepada Allah Azza wa Jalla itu yang paling utama dan paling inti. Kemudian iman kepada ma unzila ilaihi, segala yang diturunkan kepadanya. Mengimani yang diturunkan kepadanya berarti iman kepada kitab-kitab. Ya. Masing-masing nabi, masing-masing rasul Allah turunkan kepadanya kitab-kitab. Mereka beriman dengannya. Kaum mukminin mengimani apa yang diturunkan kepada para nabi dan para rasul. Kullun amana billah. Masing-masing beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, kepada malaikat-malaikatnya. Wa kutubihi, kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. La nufarriku baina ahadin mir rusulih. Dan kami tidak membeda-bedakan antara satu rasul dengan rasul yang lain. Nah, ini beberapa beberapa hal yang wajib diimani, dan ini kemudian disebut rukun iman, ya. Namun di sini disebut sebagian, ya, iman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya. Nah, kemudian iman kepada hari akhir, kemudian iman kepada takdir. Itu disebut dalam ayat-ayat yang lainnya. Jadi disebut sebagian di sini, sebagian disebut dalam ayat yang lain. Kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan semuanya secara berurutan. Ya, antu minna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa antu minna bil qadari khairihi wa syarrihi. Nah, itu dalam hadis Nabi disebutkan 6 rukun iman secara berurutan. Di sini disebutkan sebagian, nanti disebutkan di surat yang lain, surat Al-Furqan, surat Al-Qamar, iman kepada takdir. Ikhwani fiddin rahimakumullah, mungkin secara global ya kita terangkan sedikit tentang iman kepada masing-masingnya. Iman kepada Allah ya tentu mencakup iman akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb sekalian alam, Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, dan pengatur alam semesta. Mengimani bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya ilah yang diibadahi. Wa ilahukum ilahun wahid. Kesembahan kalian yang kalian ibadahi cuma satu, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mengimani uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Lahul asma'ul husna, miliknya lah segala nama-nama yang paling baik. Ya. Iman kepada malaikat Allah mencakup mengimani keberadaan mereka, para malaikat. Betul-betul sebagai makhluk ya Allah yang ada walaupun kita tidak melihat. Karena ini gaib bagi kita. Mengimani tugas-tugas mereka. Allah beri tugas dengan tugas-tugas tertentu. Mengimani nama-nama mereka yang disebutkan, yang kita ketahui. Mengimani sifat-sifat fisik mereka. Allah ciptakan mereka dengan beberapa sifat yang kita ketahui, sifat jasmani. Ada yang punya sayap, dua sayap, ada yang empat, ya, dan seterusnya. Bahkan malaikat Jibril 600 sayap. Ya. Nah, ini semuanya harus kita imani yang terkait dengan malaikat-malaikat Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitab mencakup ya keberadaan kitab-kitab itu dan bahwa kitab-kitab itu sebagai kitab yang Allah turunkan, bukan kitab bikinan manusia. Karangan Nabi, karangan Rasul, bukan. Tapi unzila ilaihi, kitab yang diturunkan, yaitu wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Termasuk iman kepada kitab-kitab adalah mengimani kebenaran kandungannya, isinya itu semuanya adalah kebenaran. Tidak ada yang salah, keliru, ya. Apalagi batil, tidak ada. Semuanya adalah kebenaran. Dan termasuk dari iman kepada kitab, terutama yang diturunkan kepada umat ini, Al-Quran, kita harus mengamalkan. Sebagai konsekuensi iman itu adalah mengamalkan isinya. Nah, ini termasuk bagian daripada iman kepada kitab Al-Quran. Adapun iman kepada para rasul mencakup ya keberadaan para rasul itu dan bahwa mereka adalah orang-orang yang diutus Allah, betul-betul utusan Allah. Bukan seseorang mengaku-ngaku jadi nabi, jadi rasul. Nabi Musa ngaku-ngaku, Nabi Isa ngaku-ngaku, atau Nabi Muhammad menobatkan dirinya sebagai nabi, tidak. Tapi mereka betul-betul utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mengimani pula jumlah para rasul yang Allah utus itu yang kita ketahui, yang disebutkan dalam Al-Quran, ya, disebutkan dalam hadis, jumlahnya cukup banyak. Ya, semua kita imani. Semua kita imani. Ada yang kita ketahui, ada yang tidak kita ketahui. Warusulan qad qasasna alaikum alaih. Warusulan qasasna alaikum. Warusulan lam naqsushu alaikum. Ada para rasul yang kami ceritakan. Ada para rasul yang tidak kami ceritakan. Jadi tidak semua itu kita ketahui namanya, kita ketahui kisahnya, tidak semuanya. Ada yang Allah ceritakan, ada pula yang tidak. Seperti dalam surat An-Nisa. Nah, kita imani semuanya. Termasuk konsekuensi iman kita kepada para rasul atau bagian daripada iman kepada para rasul adalah menaati perintah-perintah rasul yang diutus kepada kita, Nabi Muhammad SAW. Untuk beliau lebih khusus kita tunduk kepada perintahnya, aturannya, menjauhi larangannya, membenarkan berita-beritanya. Nah, ini termasuk bagian daripada iman kepada rasul. Ya, jadi itu secara global kandungan dari keimanan ya terhadap masing-masingnya. Ya. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan ya antara para rasul itu. Artinya semua kita imani. Jangan iman dengan sebagian. Kalau dengan Nabi Isa beriman, Nabi Muhammad tidak. Kalau dengan Nabi Musa beriman, dengan Nabi Muhammad tidak. Enggak begitu. Ya. Tapi semuanya diimani. Kita sebagai seorang muslim beriman dengan Nabi Muhammad sebagai nabi dan utusan Allah, rasul. Kita juga beriman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa sebagai utusan Allah, rasul Allah. Nah, ditegaskan di sini seperti itu. La nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Berarti yang membeda-bedakan itu ya imannya enggak benar. Walaupun beriman dengan Nabi Musa tapi enggak beriman dengan Nabi Muhammad, ya salah. Walaupun beriman dengan Nabi Isa tapi enggak beriman dengan Nabi Muhammad, ya salah. Ini berarti membeda-bedakan. Sementara dalam ayat la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami enggak beda-bedakan. Wa qalu sami'na wa ata'na. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Nah, ini para nabi, para rasul dan kaum mukminin ya menjadi semboyan mereka, sami'na wa ata'na. Dalam bab agama ini terhadap para nabi, para rasul dan hukum-hukum Allah, semboyannya sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya. Beda dengan orang-orang Yahudi yang sudah kita lewati juga di dalam surat Al-Baqarah ini, mereka mengatakan sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami maksiat. Nah, ini mereka orang Yahudi. Kalau mukminun sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Siap. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu wahai Rabb kami, wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu ya Allah, Rabb kami, karena bagaimanapun kita sebagai hamba Allah yang sudah berusaha untuk menjalani agama ini sebaik-baiknya, namun tetap saja banyak kekurangan. Ya. Ini mau tidak mau harus kita akui, banyak kekurangan kita, banyak kesalahan kita. Makanya sekalipun kita sudah beramal, tetap saja kita minta ampun. Ya, sekalipun kita sudah banyak bahkan amal kita, kita tetap minta ampun karena kita nggak tahu mana yang diterima, mana yang tidak, mana yang ikhlas, mana yang tidak. Allah yang menilai. Karenanya kita sholat saja, setelah sholat apa? Astaghfirullah. Minta ampun, padahal bukan baru berbuat dosa, bukan. Baru sholat ini. Kalau baru berbuat dosa, astaghfirullah, yang memang jelas baru berbuat dosa. Tapi ini baru sholat. Nabi ajarkan astaghfirullah, astaghfirullah. Kenapa? Karena sekalipun kita taat, ada saja kekurangannya. Ada saja mungkin hal-hal yang kita tidak menyadari, ternyata kita salah, ternyata kita keliru, ternyata ada kekurangan-kekurangan. Nah, di sini juga seperti itu. Setelah disebutkan amanah rasul dan seterusnya, akhirnya ghufranaka, mohon ampunanmu ya Allah. Ya, kalau ada kekurangan, kesalahan. Wa ilaikal masir, dan kepadamulah al-masir, tempat kembali. Kami semua akan kembali kepadamu. ya, tidak ada tempat kembali kecuali ke sana, tidak bisa orang itu lari darinya, maka tidak ada jalan lain kecuali memang mohon ampunan kepadanya dan mohon rahmatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani sebuah jiwa illa wus'aha, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Laha ma kasabat, untuknya lah apa yang dia perbuat. Wa 'alaiha maktasabat, dan atas dia maktasabat apa yang dia lakukan. Yani yang pertama, laha ma kasabat, untuknya dari kebaikan-kebaikan, pahala. Maka sabat, atas apa yang dia perbuat. Tapi juga maktasabat, apa yang dia lakukan dari dosa kesalahan, ya atas dia pula ditanggung olehnya. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala la yukallif, tidak membebani sebuah jiwa kecuali dengan kemampuannya. Artinya di sini bahwa beban-beban hukum yang Allah bebankan kepada kita ini sesuai dengan kemampuan kita. Secara umum umat Islam, umat Nabi Muhammad diberi beban sholat 5 waktu, sudah sesuai kemampuan. Umat Nabi Muhammad diberi beban haji, puasa Ramadan, itu semua sesuai dengan kemampuan. Kalau seandainya dibebani dengan beban umat sebelumnya, umat Islam diberi beban sholat seperti umat Bani Israel, ya gak kuat ya. Mereka mungkin jauh lebih banyak beban sholatnya. Makanya ketika Nabi Musa ngomong ya, mengatakan kepada Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj, ya kan, umatmu gak kuat. Nah, minta keringanan lagi, menunjukkan umat ini diberi beban sholat seperti ini memang sesuai kemampuannya pada umumnya. Kalau diberi kemampuan, kalau diberi beban seperti umat yang dulu, gak mampu. Puasanya juga misalnya diberi beban seperti beban umat dulu, ya umat ini gak mampu. Makanya cukup Ramadan dengan aturan yang ada, itu sudah mampu. Begitu pula beban yang lain, haji, ya umroh, kemudian beban-beban zakat dan lain-lain, semuanya sudah sesuai dengan kemampuan umumnya umat ini. Bahkan bukan hanya itu, kalau ada yang sakit juga Allah beri beban yang sesuai dengan kondisinya. Yang sakit gak mampu sholat berdiri, boleh sholat duduk. Gak mampu duduk, boleh sholat sambil berbaring ya. Mau haji gak punya uang, ya gak dibebani haji ya. Zakat, kalau belum mencapai nisab, gak dibebani zakat. Puasa Ramadan bagi yang sakit, boleh puasa. Nanti kalau sehat baru puasa. Kalau gak sehat gimana? Sakitnya tahunan sudah, mungkin sudah tua, sakit-sakitan, gak ada harapan sembuh, ya gak usah puasa, cukup bayar fidyah. Dan begitu seterusnya. Jadi betul-betul ayat ini menunjukkan ajaran agama kita ini betul-betul ajaran yang rahmah, penuh kasih sayang, toleransi, di mana sangat sesuai dengan kondisi umat ini. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka Allah katakan laha ma kasabat, kalau dia berbuat baik untuk dia sendiri dalam menjalani hukum ini, berbuat baik ya, Yang mampu dilakukan, yang tidak mampu ya tidak dia lakukan karena enggak mampu. Tapi terus berusaha, tidak buat-buat. Jangan mampu tapi pura-pura enggak mampu. Nah, ini lain lagi. Tapi memang sejujurnya itu mampu dia lakukan, itu enggak mampu enggak dia lakukan. Laha ma kasabat. Untuknya yang dia lakukan. Pahala untuknya. Wa 'alaiha maktasabat. Dan atasnya, artinya ya, nanti hukuman atau ancaman ya dari Allah Subhanahu wa taala atas perbuatan buruk yang dia lakukan. Kalau dia ternyata berbuat buruk ya, sebetulnya mampu tapi pura-pura enggak mampu, sebetulnya bisa pura-pura enggak bisa, atau berbohong atau mengikuti hawa nafsu ya, tinggal fa'alaiha maktasabat. Ya, dosanya untuk dia ya. Dia sendiri yang rugi, dia sendiri yang akan menanggungnya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Di sini Allah mengajarkan doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau apa? Jadikan aku atau jangan engkau anggap aku melakukan kesalahan. In nasina aw akhtana. Apabila kami lupa atau kami keliru. Ya. Nah, ini doa orang-orang yang beriman ya. Minta kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita atau tidak menilai kita jatuh dalam kesalahan ketika satu, nasina, lupa. Dua, keliru. Apa maksudnya? Kalau lupa jelas. Ya, namanya lupa. Ya, misalnya puasa Ramadan lupa ya malah makan-makan, ya namanya lupa, ya nggak dosa. Ya, kalau keliru maksudnya keliru itu ya melakukan sesuatu tanpa kesengajaan, ya tanpa kesengajaan. Misalnya, ya. Melimpar ya, melimparkan sesuatu mengenai orang ya, orangnya akhirnya apa, misalnya sampai luka parah ya. Kenapa melimpar? Sedang membuang sesuatu, nggak niat melempar. Sadar lupa ya, nggak lupa, tapi saya melempar itu ingin sedang membuang batu itu ke sana. Kok tiba-tiba ada orang lari kena. Nah, ini namanya bukan lupa ya, tapi ini khata. Namanya khata. Akhtana. Keliru. Jadi tidak ada niat untuk melukai orang sama sekali tapi kena orang. Nah, ini terkait dengan hukum Allah, Allah enggak akan menganggap itu sebagai dosa. Ya, terkait dengan manusianya, ya tanggung jawab dengan antar manusia, ya kan? Ya, diobati sana, bawa ke rumah sakit, dibiayai. Nah, itu hubungan antar manusia. Tapi antara dia dengan Allah, Allah enggak menganggap itu sebagai dosa. Karena dia enggak ada niatan sama sekali untuk melukai orang tersebut. Nah, jadi dua hal ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sekalipun kalau tadi kita contohkan hanya luka, misalnya kok sampai meninggal dunia. Ya, ada orang sedang berburu, ya, ngincer kijang. Ngincer kijang, ditembak kijang itu, ternyata ada orang tiba-tiba lewat, kena orang, orangnya wafat. Ya, ini gimana? Ini, kata ulama, qatlu al-khata. Pembunuhan tapi tiada unsur kesengajaan. Ya, khata. Antara dia dengan manusia, ya urusannya dia dengan sesama manusia, badiahnya. Tapi antara dia dengan Allah, Allah tidak menganggapnya sebagai dosa. Karena dia tidak ada niatan sama sekali. Nah, ini yang namanya tadi khata. Inna sina au akhtana. Bila kami lupa atau kami keliru. Ya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam tatakallam au ta'mal. Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku apa yang terbesit dalam diri mereka selama belum mereka ucapkan atau lakukan. Begitu pula dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalathatin. Pena itu diangkat, ya, pena pencatatan sebagai dosa diangkat dari tiga hal. Anin na'im hatta yastaikid, wa anil majnun hatta yafiq, wa an as-sagir hatta yablug. Orang yang tidur, ya, sampai dia sadar. Orang yang gila sampai dia sadar juga sembuh. Anak kecil sampai dia balik. Nah, jadi orang yang tidur misalnya berbuat sesuatu misalnya yang itu dosa, nah dia enggak masuk dalam ayat ini juga, enggak dianggap sebagai dosa. Orang gila berbuat dosa, ya itu juga masuk dalam ayat ini juga, ya, karena tidak berakal. Nah, kemudian Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban yang berat. Ya. Isran ini beban-beban berat. Nah, ini dan di dalam hadis Nabi SAW, Nabi mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Qad fa'altu." Aku telah lakukan. Ini permintaan kalian itu saya kabulkan. Dalam hadis Nabi disebutkan begitu. Nah, termasuk ini, ya, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa umat ini tidak dibebani dengan beban-beban yang berat. Ya, seperti yang tadi sudah kita singgung, ya, umat-umat terdahulu bebannya jauh lebih berat. Contoh dalam sholat, contoh dalam puasa, contoh dalam bahkan bersuci. Kalau dalam umat dulu bersuci dari najis di kain. Kalau kain kita kena najis, kalau sekarang kan tinggal dicuci. Ya, kalau dulu harus dipotong itu kainnya, dibuang. Nah, kalau gitu ya bisa habis nih baju kita. Ya. Kehabisan baju, kehabisan pakaian kita. Umat dulu kalau kena najis, potong, buang. Sekarang cukup dicuci. Umat terdahulu kalau puasa, ya, puasa misalnya maghrib, waktunya buka puasa tertidur, ya, bangun-bangun jam 12 malam harus lanjut puasa lagi. Jadi bangun tidur itu langsung lanjut puasa, nggak ada sahur kalau seperti itu. Umat Islam sekarang misalnya maghrib ketiduran, bangun jam 12, ya makan, minum silakan. Ya. Sampai menjelang subuh masih makan, minum boleh. Mau tidur lagi, makan lagi boleh. Yang penting mulainya fajar shodik sampai maghrib. Umat dulu enggak gitu. Makanya ketika awal Islam, ketika puasanya masih seperti itu, ada sahabat yang sampai pingsan. Siang-siang puasa, lapar, dia harus kerja. Sampai waktu maghrib, waktunya buka puasa, ya, mungkin dia belum sempat buka, kecapean, ketiduran. Ya. Bangun malam, sudah, istrinya bilang, aduh, kasihan kamu, wahai suamiku. Bangun, sudah gak bisa makan lagi. Akhirnya harus lanjut puasa berikutnya, sampai akhirnya pingsan. Nah, kemudian datang keringanan-keringanan seperti yang tadi disebutkan. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan umat ini. Rabbana wala tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kepada kami beban-beban berat sebagaimana Engkau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan. Jadi umat ini sebetulnya umat Nabi Muhammad itu umat yang sangat dikasih sayangi Allah, ya. amalnya dibanding umat dulu lebih sedikit, tapi pahalanya lebih besar. Ya. Umurnya dibanding umat dahulu lebih pendek, tapi pahalanya juga lebih banyak. Nah, ini jadi umat yang sebetulnya dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan begitu, ummati ummatun marhumah. Umatku ini adalah umat yang dirahmati Allah. Ya, walhamdulillah Allah jadikan kita dari umat Nabi Muhammad, ya, yang banyak kemudahan tapi juga banyak pahala. Ya, tinggal kita hendaknya menjadi orang yang bersyukur. Bersyukur terhadap nikmat itu, ya. Ya, kebaikan dibalas kebaikan, ya kan? Allah berbuat baik kepada kita, ya, kita baik terhadap agama Allah, terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan taat kepadanya. Kalau kita dibaiki kemudian kita maksiat, ingkar, kita ini bukan orang yang bersyukur. Sehingga nikmat itu bisa hilang nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau bebankan kami taqata lana bih, sesuatu yang la taqata lana bihi, kami tidak punya kemampuan terhadapnya. Jangan Engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak punya kemampuan terhadapnya. Ya, ini mirip dengan yang sebelumnya. Sehingga Allah pun mengabulkan beban-beban terhadap umat ini adalah beban-beban yang masih dalam batas kemampuan umat ini. Wa'fu 'anna waghfir lana, dan ampunilah kami, maafkanlah kami, warhamna, dan kasihilah kami. Anta maulana, Engkau lah maula bagi kami, ya, penolong kami, ya, Tuhan kami yang memiliki kami, maulana. Fansurna 'alal qaumil kafirin, dan berilah kepada kami pertolongan, bantuan dalam melawan orang-orang yang kafir, terhadap mereka orang-orang yang kafir. Alhamdulillah, dengan ini kita telah selesai penjelasan dari penjelasan surat Al-Baqarah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita, pengetahuan kita, amal kita, ya. Alhamdulillah. Ya, insyaallah tadi usulan dari bapak-bapak, untuk berikutnya kita akan pindah ke Juz Amma, gitu ya. Insyaallah berikutnya kita lanjutkan dengan Juz Amma. Allahu a'lam. Sementara sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.